ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أخوة في الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته تبدي kepada muka lebih kurang 101 di syarah Aqidah At-Tahawiyah. Apakah kita akan bincang hari ini berkenaan nombor satu, hukum ilmu kalam daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Pentingnya nombor satu, yang kedua pentingnya ilmu asma' wa sifat. Mengapakah ia sangat penting? Yang ketiga, teori-teori palsu yang masuk dalam akidah umat Islam daripada ilmu kalam. Nombor satu, teori namanya segala nama-nama Allah itu tak bermakna apa-apa, kosong. Dia tak ada makna apa-apa, tidak memberi kata apa-apa, maksud apa-apa. Umpamanya Allah mempunyai nama Al-Ali. Apa makna Al-Ali? Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Dia bijaksana. Ilmu kalam mereka Al-Hakim bukan bijaksana, bukan. Dia Al-Hakim saja. Tak mengandungi apa-apa sifat dan makna. Itu dia kata Al-Hakim bila hikmah. As-Sami' apa makna As-Sami'? Pendengar. Ilmu kalam kata As-Sami' bila sami'. So nama tu tak ada apa-apa hubungan dengan apa-apa sifat. Apa sebab? Dia tahu. Yang kedua, ilmu kalam ni kita kata asyairah. Asyairah yang pegangan siapa? 90% umat Islam di seluruh dunia. Dahsyat tak? Dahsyat. Habis. Yang kedua, teori palsu ilmu kalam mengatakan bahawa Allah itu tidak bersifat, tidak bergerak, tidak bergerak. Jadi, tidak bersifat, tidak bergerak dan tidak berbuat. Tidak berbuat, dia tak ada buat fikir apa. Umpamanya dia tidak bercakap, dia bisu. Allah itu bisu. Dia tidak bergerak. Maknanya umpamanya dia kata Allah tak turun kepada langit dunia. Nah, yang dalam hadis 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Yang turun siapa? Rahmat. Bukan Allah. Allah tak bergerak. Allah tidak berbuat. Okey, berbuat maknanya bercakap. Apa itu Quran? Itu bukan Allah bercakap. Makhluk. Nah, apa lagi? Allah tak bersifat. Allah tidak tak boleh berkata-kata, tidak mendengar, tidak ada iradah pun tak ada sebenarnya. Iradah tak ada. Dia kata ni ada, tapi aku boleh tengok. Betul-betul Allah tak beriradah. Maknanya Allah tak boleh mencipta. Iradah Allah nak mencipta, tak boleh. Allah itu tidak bersifat, dia tak boleh ketawa. Allah tak boleh marah. Dia itu sifat. Kenapa? Semua ini adalah sifat-sifat apa? Baru. Sifat baru. Allah bersifat Qadim Azali. Apa pasal baru sifat Qadim Azali ini menjadi menghuru-hara kan tauhid asma dan sifat? Question mark. Kenapakah teori Qadim Azali, apa tu Qadim? Dia tanya itu Qadim, maknanya tu sifat Qadim ini iaitu yang awal, tidak ada permulaan. Awal tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Itu Qadim. Qadim ini istilah daripada Yunani yang bermakna yang terdahulu. Yang terdahulu. Qadim yang awal. Azali. Azali maknanya tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Qadim Azali. Tak okey lah tu. Tapi ada tambah sikit. Dia mesti bukan baru. Mukhalif lil awadid. Itu dia punya maknanya racun dia. Racun segala racun kepada sifat Allah. Iaitu Allah itu mukhalif, iaitu berselisih, bercanggah, tidak serupa dengan yang segala yang baru. Itu racun segala racun. Mukhalif lil awadid. Kita belajar tak? Hafal tak? Allah itu apa namanya? Mukhalifahu lil awadid. Arti racun segala racun membuat Allah bisu, membuat Allah tak bercakap, membuat Allah tak bergerak, membuat Allah tidak ada masyiah. Dia tidak ada masyiah. Dia tidak ada iradah. Dia tidak ada murid. So, mengapa semua jadi macam ni? Kerana teori Aristotle. Abu apa Nicomachus Aristotle Al-Makaduni Al-Yunani Al-Mulhidi. Al-Mulhidi dia tak percaya ada utusan daripada langit kepada manusia. So dia mencipta. Apa sebab alam ni wujud? Teori dia tanpa merujuk kepada rasul, utusan. So kita nak tahu ni apa sebab ni alam yang paling ajaib ni. Alam ni ajaib. Apa sebab? Macam mana dia berlaku? Kerana dia tidak percaya kepada ada rasul. Satu. Yang kedua, percaya kepada hebatnya manusia akal. Hebatnya akal manusia. Maka apabila dia tahu rasul ada, tetapi itu rasul itu menggunakan akal semata, bukan utusan, maknanya dia bohong lah. Rasul ni orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang cerdik menipu orang lain menggunakan akal. Kerana tidak ada. Yang ada Qadim Azali. Ini masalah Qadim, teori Qadim Azali dalam Sifat 20. Sifat 20. Yang keempat, memang ilmu kalam bertentangan dengan ilmu wahyu 100%. Habis-habis. So tak boleh campur antara dua duanya. Oleh kerana itulah Imam Syafi'i apa hukum ilmu kalam, Imam Syafi'i hukmi bi ahli kalam an yadribu bil jari, iaitu hukum aku kalau orang yang nak belajar ilmu kalam ni yadribu, pukul dengan jari pelepah, pelepah ataupun dengan selipar, pukul dia wana'an selipar, jatuh bihin bi masyair wa qaba'ir, iaitu bawa dia keliling kampung. Apa dia? Pukul dia bawa keliling, nak menghinakan orang, hinakan orang ini. Walikul katakan kepada hala jazak mintarakan kitab sunnah. Inilah orang pembalasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Kerana wa'ala ilmu kalam, kerana dia mengambil ilmu daripada ilmu kalam. Siapa dia punya implikasi? Kenapa orang mazhab Syafi'i 98% bangga dengan ilmu kalam, tapi bermazhab Syafi'i, kenapa dia bangga dengan ilmu kalam yang Syafi'i menghina habis-habis? Dalam akidah, bukan forok. Dalam akidah bukan forok. Mengapa dia bangga dengan mazhab Syafi'i? Aku mazhab Syafi'i, tetapi berakidah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ilmu kalam. So ini satu guru, iaitu satu penipuan yang bukan tersuruh, nyata 100% nyata, iaitu penipuan depan mata. Apa nama tu? Yang sekarang ni Yahudi buat penipuan kepada umat kepada umat manusia di muka bumi ni, nyata depan mata. Umpamanya dia bomnya apa, WPC, benda tu runtuh depan mata, kan? Dalam 10 second ni masuk, turun. Ini kerja teroris. Pasal tak benda tu, kalau orang tu ada sikit pemikiran, tidak mungkin dalam 10 second, dalam 10 second satu bangunan 114 tingkat jatuh dalam 10 second. Di mana-mana di dunia, di mana-mana di dunia, disebabkan oleh api, disebabkan oleh api, bukan bukan letupan. Sebabnya api, bukan letupan. Letupan boleh turun. Letupan itu pun mesti paling canggih di dunia lah. Malaysia tak buat. Engineer-engineer Malaysia tak boleh buat. Teknologi itu ada di Amerika saja, yang boleh turun 111 tingkat, boleh turun dalam 10 second di depan mata orang tengok. Buka balik, dia turun 10 second. Teknologi tak ada. Itu satu, kalau dia menggunakan letupan. Tapi sebabnya api terbakar, minyak enjin terbakar dalam tu. Itu mustahil. Tapi seluruh dunia betul. Oleh kerana itu di apa, di takluk Afghanistan dan diambil Iraq, dan semua Apple sekarang ni tengok-tengok ada orang yang macam Islam sikit, dia kena interrogation 3 jam. Semua dunia ni semua nak lawan teroris lah. semuanya teroris. Sebab tadi, sebab pembohongan tadi. Maknanya pembohongan nyata depan mata manusia, yang pentingnya manusia tak berfikir. Itu lebih penting. Manusia hari ini sudah dikuasai oleh satu media masa, dikongkong pemikirannya sehingga orang bohong 100% depan mata dia. Dia kata ni putih, ni hitam, dia kata ya, hitam ni putih. Itu mesti dapat tangkap betul. Tapi umat Islam dia punya malapetaka yang paling besar di sejarah dunia, dia berlaku dalam akidah. Berlaku dalam akidah. Sebelum abad ini dia berlaku 1218 Hijriah. Teori-teori ini berlaku pada 218 Hijriah, abad ketiga. Maknanya 1100 tahun dahulu kepala apa pemikiran umat Islam sudah menjadi biut. Kenapa dia biut? Teori yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah 100%. Apa maknanya? Dia pergi ambil teori Aristotle yang tak percaya kepada wahyu, bercakap berkenaan Allah. Siapa Allah? Ada depan dia dalam Al-Quran Sunnah. Dia pergi ambil teori Aristotle, melawankan dengan wahyu dan berperang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Berperang dengan Syafi'i pun kata ini bahaya ni. Masih Syafi'i dah mula dah, namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Jahmiyah pada zaman tu juga. Jahmiyah ni berasal daripada pemikiran Labid al-Yahudi al-Mulkiyi yang menyamar melawan Islam, nak racunkan akidah. Seperti mana Abdullah bin Sabah menyamar masuk dalam Islam pada zaman sahabat supaya umat Islam memerangi yang awal. Berlaku pada zaman yang baik ini, berlaku apatah lagi jadi dalam zaman selepas ini. So imam-imam ni dah beritahu siapa yang belajar mukalam paling hina. Kalau begitu, kenapa Asy'ariyah bermegah dengan imam bermazhab imam Syafi'i? Jawab dia adalah mengguna nama Syafi'i sebagai dinding Syi, sebagai apa nama perisai daripada orang etek, dan juga mengguna nama Imam Abu Hasan Asy'ari pula. Dan itu bukan itu saja, dia guna perisai, dua perisai. Satu Imam Abu Hasan Asy'ari yang juga mengatakan bahawa ilmu kalam ini memang membiurkan, memang tak guna, tinggalkannya 100%, tak boleh. Dia kata akulah yang paling tahu ilmu kalam, dan sekarang aku kata ini jangan masuk. Saya sudah masuk, saya keluar. So dua perisai, perisai digunakan oleh Al-Asy'ariyah untuk menipu, dan berjaya menipu dengan dua perisai ini. Namanya orang ni pretenders. Apa nama pretenders? Menyamar, menyamar sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan mencipta kaedah-kaedah baru, mencipta kaedah-kaedah baru yang tidak ada pada zaman Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iaitu mereka mencipta kaedah-kaedah baru dalam sifat Allah. Sifat Allah iaitu iaitu nombor satu, segala sifat-sifat Allah, segala sifat-sifat Allah terdapat dalam Al-Quran perlu takwil, perlu takwil. Sebab kerana baru dan azali, baru dan azali, sebab segala sifat-sifat yang menyerupai manusia, ya, menyerupai manusia, membawa kepada syirik. 99 sifat yang terdapat dalam Al-Quran ini, asma' wa sifat, walillahi asma'ul husna, inna lillahi 99 isman, mi'atan mi'atan illa wahidan, 101 nama Allah. Mereka mengatakan bahawa ini sifat-sifat perlu ditakwil, perlu ditakwil, kerana mengambil 99 nama itu sebagai zahirnya, sebagai zahirnya membawa kepada syirik. Dan kita tanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tak takwil? Soalnya tak ada dalam Al-Bukhari dan Muslim, tak ada takwil semua ni. Imam-imam ni pun tak takwil, imam semua mazhab tak takwil, imam Syafi'i tak takwil. Itu pasal dia tak ambil imam Syafi'i sebagai imam dalam akidah. Dia tak takwil. Tidak. Itu saja. Oleh kerana itu, apa makna apabila ditakwil 99 nama Allah? Maknanya segala ini lagi-lagi dahsyat. Segala yang zahir dalam Al-Quran tak boleh pakai. Mesti takwil. Kalau sifat Allah ditakwil, itu maknanya apa yang khabar berkenaan alam ghaib perlu ditakwil. Yang lain mestilah takwil. Pasal takwil maknanya kamu kata saya nak pergi kajang, maknanya dia takwil kan, oh maknanya dia nak pergi Kuala Lumpur. Maknanya, maknanya saya ni cakap bohong kan? Ada dua mata, cakap berlidah dua. Takwil, isi takwil semua. Takwil, apa makna takwil? Yang dalam sifat ni, apabila sifat ditakwil yang paling penting bermakna segala percakap yang terkandung dalam wahyu mesti takwil. Siapa yang menentukan makna tu? Siapa yang menentukan? Umpamanya Allah turun ke langit dunia setiap malam, satu pada malam yang akhir. Siapa mengatakan, menentukan itu rahmat? Siapa? Siapa orang dia? Majhul. Tak tahu. Orang majhul pula boleh takwil. Sebab kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah lantik itubayyana lin-nas man nuzila ilayhi, untuk menerangkan. Kan? Ada dah orang yang untuk menerangkan, ambil pula orang yang majhul. Siapa dia? Tak tahu. Semua rahmah, apa lagi? Kuah. Semua dia takwil banyak. So siapa orang ni? Ambil pula orang yang majhul, orang yang tak dikenali. So kaedah ni untuk ahli sunnah wal jamaah, nombor satu, untuk menentang takwil ini, ulama-ulama mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai tiga sifat-sifat yang paling penting. Nombor satu, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dialah yang paling mengetahui, a'lam, paling mengetahui perkenan Allah daripada manusia jelata. Dialah yang paling mengetahui berkenaan sifat-sifat Allah daripada manusia jelata. Yang kedua, dia menyampaikan kalam Allah, iaitu kalam Allah. Dia menyampaikan kalam Allah, iaitu perkataan Allah bulat-bulat, 100% kalam Allah. Dan Allah adalah afsah. Afsah ni balaghah, yang paling fusah. Allah memberitahu berkaitan dirinya dalam bahasa yang paling fusah, yang paling tinggi, yang paling cantik, yang tak boleh ditandingi oleh segala manusia. Afsah, afsah. Itu yang kedua, keadaan kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat ansar. Ansar ni iaitu orang yang paling memberi nasihat yang paling betul, paling betul, tidak ada tak, tidak ada sebaliknya. Ansar yang paling ikhlas, nasihat yang paling ikhlas. Siapa ni? Rasulullah. Rasulullah. Tengok sirat. Kenapa kita belajar sirah nabawi? Tengok keikhlasan Rasulullah SAW. Dia bukan ada rumah dua tingkat. Ha? Dia ada apa? Hujrah. Dia ada bilik saja. Ha, padahal emperor Rome, rumah, kasar. Dan sosial-sosial dia tak ada. Dia ada bilik saja. Dia tak berumah. Tidak ada. Dan dia... dia punya dapur tak ada apa namanya, tak ada minyak kelapa, bahkan tak ada api, terbakar bukan 2-3 hari, berapa? 3 bulan. Hei, fikir tu, orang tak masak 3 bulan. Dan diceritakan dalam apa, dalam hadis, kadang-kadang Rasulullah SAW pergi malam apa kena ikat. Padahal sedekah banyak, sedekah banyak, keluarkan habis-habis, tak tinggal apa-apa. Kamar bengkoyang datang tinggal. Orang lebih nak menghendaki makanan, maknanya lebih. So kenapa kita belajar ni semua? Kenapa kita belajar hadis? Pasal kita tiga sifat tadi, kerana Allah yang paling tahu, paling a'lam, afsah wa ansah. Kalau orang tu nak takwil, maknanya kamu ni lebih pandai daripada Allah, lebih susah daripada Allah, dan sahabat lebih jahil daripada kamu. Kita kata, kalaulah sahabat itu jahil, kamu lebih jahil. Pasal mereka lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil daripada Al-Quran, wasabiquna al-awwalu minal muhajirin wa ansar alladziina tabi'uuhum bi ihsan ilallahi wa radha. Allah redha kepada sahabat. Allah rekomen sahabat. Mereka akan masuk jannah. Adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul 'azim. Dan itu ikut saja sahabat. Allah kata, siapa yang ikut sahabat, apa ikut apa, pahaman dia. Yang paling penting akidah. Yang paling penting dalam akidah adalah sifat. Mengapa sifat yang paling penting? Katakan, sekarang ni apa? Kenapa sifat paling penting? Sifat ini paling penting. Nombor satu, dia adalah ilmu yang berkaitan dengan mausuf, iaitu berkaitan dengan yang disifatkan, iaitu zat yang paling utama di seluruh alam raya, Allah. Nama Allah, Allah yang paling mulia, maka ilmu tu yang paling mulia. Kerana Allah yang paling utama tauhid, maka ilmu berkenaan Allah itu, sifat dia lah yang paling asyraf, yang paling mulia dalam segala-gala ilmu dalam dunia ini. Fizik, siapa mencipta Allah? Mencipta fizik, kimia, Allah yang mencipta kimia. Zoologi, Allah yang mencipta. So, yang mana yang lebih mulia? Allah lah. Maka ilmu dia lah paling mulia daripada ilmu duniawi. Bahkan Allah mengatakan bahawa semua yang Allah mencipta ini adalah apa? Kerana untuk beribadah kepada ini. Yang semua yang dicipta, apa nama tu? Ilah liak buduni wama halaktul jin wal ins ilah liak buduni. Tidak aku mencipta manusia dan jin melainkan untuk ibadah. Ibadah kepadaku. Apa makna ibadah kepadaku? Maknanya bukan sembahyang saja, bukan itu. Itu simptom. Itu akibat. Ibadah itu menegakkan tauhid. Ibadah itu menegakkan tauhid. Tauhid lebih penting daripada yang lain. Tauhid itu iaitu rukun iman. Kita bercakap sekarang rukun iman, bukan rukun amal. Rukun amal itu secondary. Kalau amal tak kena dengan iman, amallah banyak-banyak. Patil. Amallah betul-betul. Semuanya salat tu betul, semua tarawih betul. Sekarang 98% ni semua betul. Tapi tiba-tiba dia kata Allah bisu. Itu ilmu yang paling tinggi, lebih penting daripada yang amal tadi. Iaitu itu menolak wahyu dah. Apa jadi? Kalau tu dia tolak, ambil yang lain. Iaitu kita akan membatalkan amal kita. Membatalkan amal kita. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu membatalkan amal-amal kamu dengan bersyirik dengan Allah. Syirik. Syirik ni menduakan Allah. Tapi ini bukan syirik. Tolak. Syirik tu ada juga dekat sikit. Ini tolak. Lebih teruk. Ini sebenarnya lah orang. Lebih teruk daripada syirik ni. Kenapa dia boleh teruk? Tanya. Ini satu juga satu cerita ni. Mengikut Ibn Taymiyyah, dia tulis buku Ibn Taymiyyah, dia tulis apa ni, Hamawiyah, Akidah Hamawiyah, dalam Quran, dalam fizik, dalam apa? Penjara di Damascus, di Iraq. Damascus mana? Syria. Iraq. Kerana dia buat tulis ni akidah ni, pada zaman ni orang dah keliru dengan ilmu kalam. Abad ke-7 dah keliru dah. Dan dia pun kena tangkap. Dia kena tangkap kerana nak menerangkan kekeliruan yang saya terangkan tadi daripada buku ni lah tadi. Kerana itu menerangkan perkara ini, dia telah didera masuk dalam penjara sampai dia mati. Alhamdulillah saya terangkan hari ini, tak masuk dia. Kalau saya kena pun kena bayar denda 3,000. Ya. So situasi kita ni lebih elok daripada masa tu. Bukan masuk jail, yang lain tu kena kancung. Bunuh. Lari. Mati seorang diri. Alalakai. Dia mati seorang diri pasal orang mencari dia, pasal nak menentang orang ilmu kalam yang cucu-cicit ni namanya Asyak. Asyak Imam Ahmad suka juga. Ya, apa dia kata? Dia kata Al-Quran bukan makhluk kalam Allah. Al-Quran percakapan Allah, dia tak makhluk. Kena itu dia masuk dia kena dera. Dia kena dera masuk dalam jail. So benda ni dah start daripada tu dah didik. Yahudi berjaya membiulkan umat Islam sejak pada zaman Imam Ahmad dari Imam Ahmad. Oleh kerana itulah orang-orang bercakap berkenaan menentang sekarang Wahabi. Apa sebab mereka menentang, takut sangat Wahabi? Katakanlah Wahabi itu, katakanlah Saudi ni Wahabi. Katakanlah negara Wahabi ni, siapa-siapa yang ajaran yang lain tu tak kira lah, sesak mana ni Wahabi. Tajdid, orang Tajdid pun Wahabi. Muhammad Abdul pun Wahabi. Tak betul lah. F1 pun Wahabi. Dia jadi macam tu. Tapi katakanlah Wahabi tu betul. Katakan Wahabi yang betul ni, Saudi Arabia yang dia tentang tadi, Saudi Arabia. Sebab yang utama adalah mereka menerangkan seperti dia, mereka menerangkan Yutania. Mereka menerangkan Tauhid berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Mereka kalau boleh kancung semua orang yang mengikut pemikiran menerangkan ini, menerangkan berkenaan Kadim Azani ini. Jul, siapa kata itu kancung? Tu dia, dia tu yang dia kata tak beritahu dia ni. Inilah dia punya penyakit pekong ni dia. Kadim Azani dan bukan baru. Itulah dia. Daripada itulah asal usulnya dia perang habis-habis yang Wahabi. Cakapnya Quran dan Sunnah dia dah gedeg-gedeg. Pasal dia tak cakap Sunnah berkenaan makan, berkenaan sembahyang, berkenaan adab. No problem. Tidak ada masalah. Tapi jangan masuk Al-Quran dan Sunnah dalam perbahasan akidah. Itu mamno. Boleh? Boleh? Faham? Mana boleh kita bercakap berkenaan hadis Rasulullah Arba'in Arba'in ataupun belajar berkenaan ilmu ilmu mustalah hadis semua ni di universiti, ilmu tafsir fiqh di dalam bab apa tu? Dalam bab amal. Dalam bab amal. Namanya rukun Islam. Namanya rukun Islam. Itu tak ada problem. Tapi berbahas berkenaan rukun iman, mana lebih penting, rukun iman ke rukun Islam? Jangan pakai Al-Quran dan Sunnah. Takwil. Takwil. Siapa kena? Imam Ahmad, Imam Daniel Al-Bahari, Ibn Qayyim, Huzaimah, Imam Huzaimah, Zuhri, apa lagi dia? Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Utsaimin, Benbah, semua kena lah sekarang. Orang ni kena sebagai dimomokkan sebagai Wahabi. Masalah ini masalah musibah yang paling teruk kepada umat Islam. So, kalau kita pergi 101 buku ini memperincikan bagaimana mereka sesat. Okay. 101 kalau kita baca muka 101 daripada atas, Al-Jahmiyah, sumber pendapat ini daripada golong Jahmiyah, yang berkata, ini Jahmiyah ni ilmu kalam, dia berkata, susah nak faham tapi dia sikit penerang. Berkekalan sesuatu kejadian, kejadian tu sifat yang baru, okay? Sifat yang baru. Sesuatu kejadian mana? Sesuatu kejadian baru. Satu kejadian baru. Ada sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Mustahil, tidak mungkin mustahil berlaku. Tidak ada permulaan adalah tidak wujud. Tidak ada permulaan adalah tidak wujud. Apa maknanya? Dia cakap berkenaan Allah. Sifat baru bagi Allah, sifat baru itu tidak ada permulaan, maka dia tak wujud, bahkan mustahil. Maka dengan itu adalah mustahil bagi Allah melakukan sesuatu yang sifat barulah, melakukan sesuatu yang sifat baru. Kudus ini tak faham sifat baru. Dan bercakap tanpa ada permulaan, iaitu Allah tak bercakap. Allah bercakap mustahil. Malah adalah mustahil bagi Allah bersifat demikian. Demikian itu kalam, nuzul, bergerak, mustahil. Kerana berupaya melakukan sesuatu yang mustahil, ada mustahil itu pakai ilmu kalam. Dia kata dah mustahil, dia kata mustahil, mustahil. Dia yang si kata putih hitam, maka dia mustahil menjadi hitam putih pula. Dia pun pusing-pusing situ. Ilmu pendapat ini tidak betul. Ulama ni kata pendapat ini tidak betul, kerana yang menunjukkan mustahil berlaku alam ini, sedangkan ia adalah sesuatu yang baru. Kalau macam tu, Allah tak boleh membuat sesuatu yang baru. Alam ni bila dia jadi? Dia bukan kadim. Dia berterangah. Dia sudah kontradik sendiri. Kalau macam tu, siapa mencipta alam? Dia baru. Dia kata mustahil Allah membuat yang baru, kerana permulaannya benda ni tak ada. Benda ni baru. Sebab juri kadim, azali dan baru. Teori itu dah salah. Teori palsu, iaitu Allah itu mesti berlainan dengan yang baru. Salah dah. Apa pula berlainan yang baru? Berlainan tu dalam segi apa? Dia interpret daripada segi fi'il, daripada segi nama. Dia tak bernama, dia tak ada fi'il, dia tak berbuat, dia tidak bergerak. Kalau macam tu habislah cerita. Allah tak bernyawa lah. Dia tak ada nama, tak ada bersifat, tak ada. Nah, itu Allah tu tidak ada lah. Itulah ulama-ulama salaf mengatakan bahawa ilmu kalam membawa kepada natijah Allah tu tidak ada. Pasal tidak ada nama, tidak ada bersifat, tidak bergerak, tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh mencipta, maka apa? Siapa dia? Itu dia punya ungkapan dia. La maujud wala ma'dum. Dia bukan wujud dan bukan dia tidak ada. Bengong jadi. Itu yang bukan lah. So, orang Islam ambil ni. Apa pasal dia ambil cerita ni? Okay. Ajay, dalam rukun iman, ini bukan rukun Islam. Padahal rukun Islam berdasarkan pada rukun iman. Apa pasal dia ambil rukun Islam saja tanpa iman? Supalah hari ni belajar akhlak tanpa mengkaitkan dengan Allah. Apa jadi? Kosong. Dia tak ada berkaitan dengan iman. Apabila benda tu tak dikaitkan dengan iman, dia tergantung. Dia boleh tolak sini, tolak sana. Itu namanya moral, bukan akhlak. Moral. You study moral. Hindu pun ada moral. Buddha lagi moral, lagi tinggi moral. Tapi apabila berdepan dengan contradiction diri dia sendiri, nanti diam, moral tinggal, pasal tak ada akhirat. Kita ada akhirat dijelaskan dan terang. Yang akhirat ni, kamu ni adalah sebagai alat saya untuk digunakan alat ini untuk akhirat. Kamu ni alat, gunakan alat tu baik. Biar alat itu, jangan makan processed food. Jangan makan poison. Jangan bunuh diri, jangan apa, minum arak. Kerana ada kerja yang penting nak buat ni. Jangan hisap rokok, akan membiarkan otak. Kita nak otak kamu ni sihat. Pelihara alat ni, bukan pelihara alat untuk nak joget, nak nyanyi, tak boleh lah. Bukan itu. Kerana kita dalam proses pergi kepada yang lebih abadi, lebih penting. Dan tujuan segala-gala yang ajar ini sana, bukan sini. Ini sekejap, sekelip mata. Tu dia detail. Bacalah mana-mana Quran berbawah. Iza zulzilati al-qari'atu. Apa semua? Semuanya berkenaan hari akhirat dan alam, dan semua dalam Quran. Itulah cerita secara detail beriman dengan cerita ini. Dan secara detail Allah kasih beritahu manusia, siapa aku, siapa aku. Dan apa jadi ilmu kalam ni? Yahudi namanya Labid, Labid Ibnu A'sam al-Yahudi. Asyihir pula tu, dia sahir, dia orang penyihir. Disihirkan Rasulullah SAW. Dan sekarang dia telah berjaya mensihirkan alam Islam semenjak 1000 tahun dahulu. 1000 tahun. Dahsyat. Kita belum ada apa. Malaysia pun belum ada. Komunis pun belum ada. Orang putih pun, Britain pun, Britain, London belum ada. Dahsyat. Dah kita dah, dia potongnya dah. Dia dah ada korbannya itu. Korbannya roh. So fikir baik-baik, apa harapan kita ada berdepan dengan tauliah haji, tauliah haji. Tak boleh cakap. Ya, ya. Pasak, pasak. Oh, datang Yahudi pak, bawa dia punya din yang sama, ilmu kalam dia bawa. Mengatakan bahawa Allah itu satu. Pintu-pintu dia berlainan. Melalui pintu Buddha, melalui pintu Kristian, melalui Yahudi, kita sama. Semua agama sama. Semua agama sama. Namanya Wahdatul Ijtihad. Itulah yang kawan yang datang Putrajaya itu, dia dapat apa? Tokoh Mahalijah. Dialah yang suara yang lantang. Dan dialah pergi tiap-tiap tahun pergi muktamar dunia menganjurkan, bukan menentang, menganjurkan Wahdatul Adiyah. Semua agama berasal daripada Ibrahim. Kita ni Ibrahimik. Jadi je dapat Mahalijah, apa harapan kita nak bersuara depan dunia? Support dia kawan, dunia support dia. CIA dengan bilion-bilion curahkan duit di Indonesia, ada dia punya tu, untuk membawa ilmu liberal Islam di Indonesia. Ada universiti di Indonesia nama Universiti Madinah pula nama. Semuanya menentang terang-terang. Al-Quran tu sudah laput, tak berguna. Terang-terang buka lah tu Madinah University. Oleh sebab itu ja Islam al-Gharib wa sayo oda gariban sama kana waktu. Ini ada satu berita baik. Waktu ba al-Ghuraba, untunglah yang mereka tidak ikut aliran perdana Allah. Untunglah kamu yang menyelisihi menyelisihi arusan arisan perdana untuk Allah, kata beliau. Jangan jadilah orang yang gharib, jadilah orang yang gharib. Nah, itu ada satu itu di apa, di Universiti Melayu dibuatnya daurah namanya apa? Iman orang asing. Iman orang asing. Kita ni semua jadi orang, dan kita tidak boleh menukar itu. Tak boleh. Impossible. Allah, macam mana kita boleh tukar Allah punya ketetapan? Ditakdirkan begitu. Tak boleh. Dan dunia pula bersatu dengan Khadim Azali. Pasal dia datang daripada Yunani. Dan orang Yahudi pun ambil ini juga. Serupa. Semua agama serupa, dia kata. Al-Qadawi kata, berkata, kita berperang dengan Yahudi bukan kerana kena akidah, tetapi kerana watan. So, beri dia segala bantuan dalam media masa. Khadim Azali. Dan agama ini membawa kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad tu, Nur Muhammad martabat 7, Nur Muhammad berjanji membawa ke situ. Membawa kepada teori penjelmaan. Teori penjelmaan, iaitu dunia ini wujud daripada kidam azli, azali, namanya Nur Muhammad. Pertama sekali Allah mencipta adalah bukan Allah mencipta. Pertama kali yang wujud di dunia ini namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini memancarkan dengan kekuatannya sendiri, memancarkan akal satu, akal dua, akal tiga, akal empat. Akal namanya. Akal ni bukan kepala otak. Itu tak akal. Ajil-ajil. Turun menurun. Masuklah dalam teori dunia macam tu. Nur Muhammad. Ni Syiah buat macam tu lah. Tu pasalnya imam-imam ni sebagai Nur. Imam ini tahu alam raya semuanya. Itu itu Yahudi juga dalam Syiah. Yahudi dalam Syiah. Namanya Abdullah bin Sabah. Teori Nur Muhammad. Itu pasal Syiah sangat suka berjanji. Orang berjanji itu membuat daripada Syiah yang membuat berjanji. Okay. Dan Syiah ini bersetuju dengan Asy'ariyah. Adik beradik. Adik beradik. Okay. Adik beradik habis-habis. Itu pasalnya mereka dua-dua bersetuju dengan Sufi itu. Bersetuju dengan Sufi. Sufi. Dan Sufi. Sufi itu tarik. Tarik Sufi itu membawa kepada kasyaf. Iaitu kita tidak ambil lagi hadis-hadis. Itu untuk orang mati. Kita ambil ilmu daripada orang hidup. So, bila kita mendapat kasyaf, iaitu membuka tirai alam raya. Membuka tirai alam raya. Dan dapat ilmu terus daripada ilmu laduni. Itulah tarikat namanya. Itulah tarikat. So, oleh sebab itu, kita tengok sini golongan Jamiah. Dan mereka yang sealiran dengannya, mereka berkata, Jamiah berkata, kami tidak bersetuju bahawa benda-benda baru yang mungkin tidak ada permulaannya di sisi Allah. Dia tolak benda-benda baru yang Qadim Azali, tidak ada permulaan Qadim Azali di sisi Allah. Maknanya kita tolak segala yang baru di sisi Allah. Apa yang benda baru tu? Cakap tu baru. Bergerak tu baru. Bergerak, perbuat semua baru. Siapa takrif tu mana? Dia yang takrif. Dia yang takrif, dia yang menyangka. Macam teori Pythagoras theorem semua tu, dia yang buat, dia yang menyangka. Dan kita pun sama-sama. Okay. Kami katakan benda itu mungkin berlaku dengan syarat lah. Dia syarat, dia pula syarat kan. didahului oleh tidak ada, iaitu kadir. Yang tidak ada, yang belum ada permulaannya. Ini kerana kami pendapat benda-benda baru tidak mungkin ia kadim dari segi daripada jenis dia, daripada jenis noh. Iaitu benda baru bukan kadim, maknanya benda baru bukan kadim. Arah kadim, maka Allah tidak boleh membuat baru. Manalah maknanya, ya? Sebaliknya jenisnya mesti baru. Sebaliknya jenisnya, apa makna jenisnya yang baru ni? Makhluk. Jenis yang baru, makhluk. Dan tidak boleh bersifat kadim. Makhluk tidak boleh bersifat kadim. Akan tetapi tidak semestinya berlaku pada waktu yang sama. Dah hilang dah orang dah banyak dah. Maknanya Allah itu ada. Okay. Allah membuat cipta dunia. Tak boleh satu. Dia mesti mengikut tasasul. Allah dulu lalu dunia. Tak boleh Allah itu ada, dia cipta. Faham? Kadim dulu baru ada makhluk. Tak boleh dia serentak. Yang baru ni tak boleh jadi serentak. Umpamanya Allah ada, dia bercakap. Itu tak boleh. Tak boleh berlaku waktu yang sama. Maka benda-benda baru di sisi Allah mungkin berlaku dengan syarat ia didahului oleh tidak ada yang tidak ada awalnya. Maknanya benda baru bukannya dari jenis azali. Benda baru bukan daripada jenis azali. Betul lah, benda baru bukan azali. Azali bukan baru. Betul. Kita pusing-pusing tu, dia pusing dengan otak kita macam tu. Dia benda baru bukan azali. Itu lah. Ini kadim benda baru. Itu lah saya dah beritahu tadi. Teori ni teori palsu, menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Al-Quran Sunnah? Al-Quran Sunnah mula-mula sekali dia kata manusia fajan jurul insan ila ta'ami anna sabab nama sabab tuman. Lihat keliling kamu, lihat sekeliling kamu, bagaimana kamu dapat ada rezeki, bagaimana kamu makan-makan semua daripada air. Apalah yang juruna ila ibili kafulkan, apa kamu tak tengok unta-unta bagaimana? Tengok langit. Tengok itu. Siapa yang membuat rez? Kan itu maknanya Allah mengatakan bahawa apa ini terjadi depan mata kamu ni? Siapa jadikan? Am kulikum min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah kamu mencipta ni semua? Kan? Maknanya Allah menarik manusia kepada alam sekitarnya supaya dia tahu ada khalik, ada makhluk. Itu lebih senang daripada alam kadim, alam baru, berpusing-pusing. Tak faham. Kenapa kita nak belajar pusing-pusing ni? Orang tua lagi tak faham. Orang kampung apa? Kita ni tak faham. Apa harapan orang biasa tahu? Kalau orang intelek tu faham, dia senang jadi dia. So apa? Siapa boleh faham? Baca lah dua kali. Kan? So, apa harapan 70% manusia yang tak baca buku ni, yang tengok televisyen, nak faham tu? So dia tak faham akidah. Yahudi ada bagus. Sekarang kita tarik dia kepada sekularisme. Ada lah masuk. Sudah dia tinggal habis-habis. Maka dia semayang tak tahu Allah, tidak tahu Allah. Kerana ilmu sifat, berkenaan ilmu sifat-sifat Allah ini, yang kedua pentingnya adalah lebih tahu manusia sifat-sifat Allah, lebih dekat dia kepada Allah. Itu dia punya undang-undang. fitrah. Lebih tahu kamu sifat seseorang, lebih dekat kamu kepada dia. Itu yang faedah as-sifat. Sifat ilmu tauhid as-sifat faedah yang pertama tadi apa? Sifat kerana dia adalah paling penting, ilmu yang paling penting, asyraf. Yang kedua, lebih tahu manusia itu, hamba itu berkenaan sifat-sifat Allah, maka dia lebih beriman, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, oleh kerana awal-awal tarikh lagi sudah masuk ilmu kalam dalam akidah umat Islam, lebih penting dia tahu berkenaan sifat Allah yang betul ini. Kalau tidak, dia pergi, dia tak tahu, dia tak belajar, maka dia heret di tempat rendah. So, lebih penting dia faham ini. Faham virus atau pemikiran yang badan luar. Dan dia faham. Kalau dia tak faham pemikiran luar, dia akan masuk dalamnya. Dalam masuk dalamnya. Yang semua orang tak faham, itu ikut aje lah. Pusat kata. Dia so itu dia punya apa, kepentingan ilmu kalam. Yang yang keempat, pentingnya tahu berkenaan asma wa sifat. Kerana apabila umat Islam faham berkenaan asma' wa sifat, dia akan menegakkan tauhid. Dia akan menegakkan tauhid. Kalau dia nak menegakkan tauhid illa liya'budu ni, nak menegakkan, kalau dia tak faham asma' wa sifat, macam mana? Macam mana? Dia tak faham. So, oleh sebab itu dia membawa kepada berjuang untuk menegakkan tauhid. Nama menegakkan, berjuang untuk menegakkan Quran itu sendiri. Menegakkan Quran sendiri. Kerana ilmu kalam kata tak boleh pakai, Quran tak boleh pakai. Yang boleh pakai interpretasi dia. Oh, Yahudi ni start. Itu pasalnya Taurat. Yang dia pakai bukan Taurat. Dia pakai interpretasi Taurat, namanya Talmud. Dan so interpretasi dia pakai, bukan Taurat. So sekarang umat Islam bukan Quran dia pakai, interpretasi berkenaan ilmu yang paling penting. Sekarang kita pergi satu lagi bawah. Kepada mereka, kepada Jahmia, katakan kamu berdapat demikian, tetapi ada orang berpendapat kemungkinan berlaku benda-benda baru bagi kamu, mempunyai permulaan dari kidam, permulaan dari kidam. Maka dengan itu benda-benda baru bagi kamu menjadi benda yang mungkin setelah ia tidak mungkin berlaku. Apa maknanya? Maknanya ni, benda baru umpamanya Allah boleh bercakap. Mula-mula sekali Allah dah boleh bercakap dah. Benda tu ada, tapi Allah tak bercakap je. Dan Allah harus bercakap bila-bila masa dia nak. Cuma okay? Benda tu sememang dah kidah, memang ada di sisi Allah. Kemungkinan ini tidak ada masa tertentu, kerana dia ada sentiasa wujud. Tidak ada sesuatu waktu melainkan kemungkinan itu wujud sebelumnya. Maka ini membawa maksud kemungkinan itu berterusan, iaitu Allah berterusan boleh bercakap. Jika tidak, benda itu akan bertukar kepada tidak mungkin kepada mungkin tanpa ada apa-apa berlaku. Jika sekiranya Allah juga benda baru, katakan kalam, Allah tak bercakap, okay? Tiba-tiba Allah bercakap, apa sebab? Apa sebab? Jangan boleh bertukar. Satu kijang satu baru. Ha. Macam mana dia jadi baru? Ya, dia memang tak boleh dah. Dia pada lama dah untuk bertekak. Dia bukan baru. Dia bukan baru. Sedangkan sudah diketahui bahawa pertukaran sesuatu kejadian atau benda baru atau perbuatan peristiwa dan ungkapan kepada daripada tidak mungkin kepada mungkin akan menukar menjadi benda mungkin yang harus setelah ia tidak mungkin tanpa ada sebab. Ha, macam mana pula baru kepada Allah terjadi tanpa sebab? Yang sebenarnya benda-benda ni tak payah belajar. Yang lebih senang lihat macam unta tu, lihat lembu, lihat kucing, mana dia sayang nak. Ya, macam mana dia situ, kenapa dia cabut ni, tak cabut. Siapa suruh dia buat macam ni? Ya, macam mana dia ada cycle semua. Kita fikir boleh kalau kita cipta kucing senang. Ini dia suruh kita belajar. Ini kerana bagi mereka benda-benda baru menjadi sesuatu yang harus berlaku setelah ia tidak harus berlaku. Kesimpulan, okay. Kasih ambil kesimpulan. Muka 1-2. Adakah benda-benda baru boleh terus berlaku pada masa akan datang atau pada masa lalu atau tidak? Benda baru ni apa dia? Umpamanya bercakap, Allah bercakap, itu benda baru pada dia lah. Yang penting yang pendapat tiga, pendapat tiga bawah. Pendapat ahli hadis, orang mengatakan dia boleh berterusan pada masa akan datang dan pada masa lampau. Bagaimana dikatakan oleh ahli hadis, tidak ada seorang pun yang mengatakan dia berterusan pada lampau dan tidak pada masa akan datang. Iaitu Allah bercakap pada masa lampau, ia akan terus bercakap pada masa bila-bila jenak. Pada jannah dia bercakap, pada orang lain jannah terus bercakap. Taklah bercakap, lepas itu tak mahu bercakap. Okay, benda baru. Kena teori tak betul ni. Kajian mazlum ni apa pasal dia ke bawa teori kadang baru ni buat apa ni? Kerana apa? Tawar je. Kerana semua selain daripada Allah adalah makhluk yang dijadikan setelah ia tidak ada. Ini adalah pendapat para rasul dan pengikutnya. Yang selain daripada Allah makhluk, habis cerita. Allah. Yang kedua, secara fitrah benda makhluk dibuat adalah seiring dengan pencipta. Pencipta buat. Boleh. Dan akan terus ada. Benda makhluk pembuat akan terus ada bersama dengan pembuat ada satu yang tak berlaku. Dan jika sekiranya nak mengatakan bahawa Allah tu kalam, kalam tu terus ada dengan Allah, Allah bercakap tak berhenti, tak boleh lah. Terpulang lah pada Allah nak bercakap atau berhenti. Itu ikut fitrah. Kawannya rasa tak lah. Kalau nak bercakap terus bercakap. Tak bercakap terus tak bercakap. Pula pasal benda baru kali. Baru-baru kali. Apa teori? Teori tak betul. Namanya teori tasasuh. Urutan kejadian. Benda baru pada masa akan datang tidak menghalang bahawa dialah Tuhan yang tidak ada penghujung dan tidak ada wujud selepas dunia. Iaitu urutan kejadian. Allah ada permulaan dijadikan makhluk, okay. Tidak menghalang, tidak menghalang Allah membuat sesuatu yang baru lah namanya. Tidak menghalang pada masa ada akan datang. Dia Tuhan, bersifat Tuhan yang boleh buat apa-apa saja, okay. Dan begitu juga tasalsul benda-benda baru pada masa lampau tidak menghalang Allah dengan sifat namanya yang awal dan tidak ada sesuatu yang wujud sebelumnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berbuat apa-apa dia nak bila-bila masa, pada masa fasa. Kenapa firman Allah kalau kata dia Allah ya fa'alu ma yasha, Allah berfirman demikianlah keadaannya, Allah melakukan apa yang dikehendaki. Walakin Allah yafa'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang dikehendaki. Zul arsyil majid fa'alu lima yurid, Tuhan yang mempunyai arsy yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abharin abhurin ma nafizat kalimatullah, jika sekiranya segala pohon yang ada di muka bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta dan dibantu kepadanya 7 lautan lagi, sesudah itu nescaya tidak habis kalimat Allah itu ditulis. Kalimat Allah. Apa makna kalimat? Percakapan. Iaitu Allah boleh sentiasa bercakap bila dia nak. Kul laukana bahru midanan di kalimatu Rabbi tanafidal bahru qabla antan pada kalimatu Rabbi walau jatna bi mitlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalau semua jenis laut menjadi tinta untuk menulis kalimat ni, ilmu-ilmu Allah, cakapan Allah, sudah tentu akan habis kering lautan ni sebelum habis kalimat Tuhan ku. Kalimat-kalimat Tuhan ku. Walaupun kami tambah lagi lautan yang sebanding dengan ni sebagai bantuan. Kepikir Handphone ilmu handphone tu agaknya berkoyang-koyang gitu. Nak faham bahagian ini bercakap dahsyat. Dia berdiri berdansi dalam bercakap lagi dia kengkong-kengkong kan. Ilmu habis nak explain tu berpuluh-puluh buku boleh jilid explain, tak boleh, susah nak faham kan. Itu belum lagi manusia nak explain dia punya psikologi, buku lagi. Otak manusia, buku lagi. H1N1, buku lagi kan? Muntoka, buku lagi. Berkenaan ikan, buku lagi kan. Itu belum habis lagi tu. Itu lagi maknanya Allah punya ilmu ni tak boleh ambil. Oleh sebab itu 1.4 paradigma, iaitu asas-asas kita adalah laisa kamitsli syai', iaitu tidak ada sesuatu pun juzuk alam yang sama dengan Allah dalam bentuk sekalian, apa-apa bentuk sekalian pun, iaitu kullahu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu, Allah tidak ada sertandingannya dalam makhluk. Walam yakun lahu. Bahawa itu perbuatan yang berterusan juga termasuk dalam kesempurnaan. Allah itu sempurna, maka dia boleh buat apa-apa bila dia nak. Mereka berkata, ahli sunnah berkata, mereka ni ahli sunnah, tanjahnya, tasalsul adalah lafaz mujmal dan tidak dinafikan dan tidak diisbatkan oleh kitab dan juz sunnah. Tasak kestasun apa maknanya? Kesinambungan. Tasalsul. Dia urutan, berurutan. Ini tak ada, tak dia katakan Nur Muhammad lah dulu, ini ada satu, yang kedua, ketiga ni daripada pemikiran siapa? Yunani. Abu Ustaz Abu Nicomachus apa? Al-Makadoni Aristotle. Nah, inilah ustaz dia. hasad. Tasasul pada Allah, pada makhluk adalah mustahil, iaitu setiap makhluk itu berkesan dengan yang sebelumnya tanpa ada penghujung. Apa pasal kesinambungan dengan Allah mustahil? Kenapa dia mustahil tasasul kesinambungan Allah dan makhluk? Mustahil. Tapi daripada segi ilmu kalam tak mustahil, kerana manusia menjelma daripada Allah. Ha? Daripada akal pertama, namanya dalam Islam Nur Muhammad, cuk menjadi akal dua ketika lama-lama jadi makhluk. Itu teori ini kan? So ini teori inkarnasi, penjelmaan Hindu. Hindu penjelmaan, yoga, Wahdatul Adyan, dia memang adik-beradik. Memang adik-beradik. Itu pasalnya world apa ni? New World Order. New World Order. Agama dia ni, agamanya agama Om Om Om. Zikir dia Om Om Om. Om Om Om seribu kali. Kalau Makaduna, Maduna, Maduna yang penyanyi, penyanyi very famous, dia alat Yahudi, dia mempopularkan zikir Om Om Om. Pandai menggunakan artis, menyemarakkan, menyarakkan, menyemarakkan teori Kadimah tadi, menyemarakkan teori itu, tapi dalam bentuk lain, bentuk nyanyi. Kamu kalau buka nama website, website yang yang sebenarnya paling penting tahulah, paling paling tahu namanya www.thearrival.com. Ini menceritakan bagaimana Hollywood menggunakan artis-artis sebagai alat untuk mengontrol body, mind, soul. Kontrol bagaimana kamu berfikir, apa kamu nak, apa kamu perlu buat. Ditulis oleh 5 orang, 6 orang, orang Amerika, Arab, Palestin, tapi dia jadi American dah. Dia study itu, dia buat 30 series free video. Boleh download, boleh download. Dia Arrival. Tapi dia tak faham sikit lah, dia pakai music sikit lah, tarik hati orang. Dia pakai fizik kan, dia menunjukkan bagaimana dunia ini sudah dikontrol habis oleh cara-cara dia kontrol manusia di muka bumi. Dan dan paling sedikit orang yang keluar daripada benda ni akan ditembak. Siapa yang keluar daripada jaring pemikiran mereka, kalau dia orang artis atau ternama, presiden ataupun artis, dia akan eliminate dia. Dan ceritakan tu siapa yang artis-artis di Amerika yang yang independent. Ada satu artis negro, dia kata, jangan kamu diprogramkan, fikir sendiri. Lirik dia, fikir sendiri, kamu ni di bawah pemerintahan jin. Dia faham semua. Maka orang dia lirik pandai, dia pandai menarik ramai orang. Tak dapat. Oh, Yahudi marah lah pasal kita dondang kita lain, dia pula jangan suruh ikut kita, nampak gitu. Itu dalam tu cerita. Sebab itu bagi orang Islam, Allah adalah Tuhan yang Maha melakukan tindakan. Bahwa Osman bin Sa'ad berkata, setiap yang hidup boleh melakukan perbuatan, yang mati tak boleh melakukan. Mereka nak mematikan Allah. Dia kata dia tak ada perbuatan, tak bercakap pun. Tidak ada satu ketika pun Tuhan kita cacat daripada kesempurnaannya yang mempunyai sifat kalam, iradah dan melakukan perbuatan. Okay. Melakukan perbuatan. Sifat kalam, sifat perbuatan Allah kalam. Ini Ibnu Kamiyah. Ibnu Kamiyah memberi tiga dalil dalam Al-Quran berkenaan sifat kalam. Allah bercakap. Tiga. Kenapa tiga dalil? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Apabila Nabi Isa walamma ja'a Musa limiqatina. Apabila Musa sampai kepada satu miqat, Allah cakap sama dia. Ini memberi dalil bahawa Allah bercakap dengan Nabi Musa apabila masa-masa dia sampai ke miqat tu. Allah cakap maksud masyiatihi, Allah bercakap bila dia nak. Satu. Yang kedua, wa idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafa'aka ilayya. Allah berkata kepada Isa, ya Isa, sesungguhnya aku akan mutawaffika, iaitu matikan kamu dan mengangkat kamu kepada aku, mengangkat kamu kepada aku. Maknanya dalilnya ini, di sini ada dalil bahawa Allah bercakap dengan huruf ya Isa. Ya Isa, huruflah, ada huruf. Aku akan matikan kamu dan angkat kamu kepada aku, iaitu bercakap dengan huruf. Orang kata tak ada huruf. Allah tak cakap dengan huruf. Dia kalam, kalam lafzi. Allah tak boleh bercakap lafzi. Nafsi. Asyairah kata Allah tak manus. Allah tak bercakap dengan huruf. Tak boleh. Ini Allah bercakap dengan huruf. Dan yang ketiga, wa nadainahu min janib tur al-ayman wa qarabnahu najiyan. Al-ataka hadi Musa ifnadahu rabbu. Nada ni seru. Allah menyeru wa nadainahu. Al-ataka hadi Musa ifnadahu rabbu bil wadi al-muqaddas tuwa. Allah kata idhhab ila fir'auna innahu taw. Iaitu Allah berkata nada. Nada ni maknanya ada suara. Suara dengan kuat. Seru, oh Musa. Dengar suara. Ini dalil Allah bersuara. Asy'ariyah kata tak ada suara. Iaitu itu suara makna makhluk. Allah bukan suara. So, dalil ini mengatakan bahawa Allah bercakap bila masa dia nak. Dia bercakap dengan huruf dan kaul. Dan yang ketiga, dia mempunyai suara. Ini hujah mutakallim, hujah Kadim Azali yang Allah kalam lagi, kalam nafsi, roboh. Tidak betul. Ada soalan apa-apa? Ini berkenaan dengan Nur Muhammad. masih lagi tuan mengeluarkan dalil membuatkan mengatakan Nur Muhammad tu ada dalil ada dalil pada buah hari itu lah macam mana nak jangan macam kita ni nak nak menafikan benda-benda macam tu. Dia macam semua orang pengikut yang jalan ini Syiah batinnya semua kata ada dalil Zamihan depan-depan televisyen dia kata ada dalil dan Zamihan punya guru namanya Ali Hassan Sakaf dan sekarang ada 20 siri debat. Itu guru dia di Jordan terang-terang cakap bohong, dalil ada tu. Orang kata ni buku dia. Kau cakap Ibn Taymiyyah kata macam ni, Ibn Taymiyyah tak kata macam ni, ni buku dia. Kamu kata merah pada muka dia. Nasib baik orang tu ada buku dia. Guru dia cakap macam tu. Zamihan cakap dalil. Lepas tu Azwira, Dr. Azwira tengok dia cakap dengan dalil, tulis satu buku yang dalil ni semua bohong. Berani bohong, bukan satu dua tiga, satu buku 50 dalil dicakap tu semua bohong. Putar balik. Maknanya ada manusia di ke bumi ini tak malu cakap bohong terang-terang seperti Yahudi bohong-bohong. Bangunan 111 tingkat jatuh dalam 10 second. Dia kata kerana apa? Kerana api, petrol. Oh, kata itu pasal dia televisyen. Mana dalam sejarah pun tak ada kata yuk. Kenapa semua ni? Kerana manusia dah tak boleh fikir dengan sendiri. Manusia tak boleh fikir, majoriti manusia tak berfikir dengan sendiri. Dia sudah kena seher. Apakah alat seher yang paling penting? Apa dia? Alat yang penting televisyen. Televisyen asyur. Itu adalah seperti mana ada dalam Arabul kamu tengok situ ada satu orang Amerika mengatakan bahawa jika sekiranya kamu duduk di depan box hitam itu, ni orang Amerika cakap ni. Kamu tahu tak itu adalah alat seher ke sini? Kamu tutup hitam semua, maka kamu punya brain sudah transform dalam bilik yang gelap dan kamu akan masuk dalam alam maya ilusi. Artis-artis Hollywood adalah fantasi. Membiulkan dan memfantasikan. Dan kita pun ada program fantasi. Dan semua yang aktor-aktor tu ilusi. Illusion. Pergerak-pergerakan tu semua dah di program berpuluh-puluh kali pergi program. Kau bergerak macam ni bergerak. Lu tidak cut. Itu kawan tengok. Iaitu the programming of the mind. Dia akan tipu. Akan tipu bulat-bulat. Kenapa dia berani tipu? Kenapa? Kerana manusia tak boleh fikir dengan sendiri. Kerana dia tak lipat buku. Susah nak buka buku. Senang. Mana muka surat mana? Buku ada tak? Tak ada. Tapi dengan Allah punya kudrah, Allah punya mukjizat air-air zaman. Dalam macam ni, kadang-kadang 2-3 4 gigabyte. Buku, 1000 buku boleh masuk. Dah asyik, tak ada. Bukalah mana Ibn Taymiyyah punya buku. Yang nak beli satu buku tu RM500. jilid. Baru aku dah saya dapat hari tu yang budak kawan ni. Saya kena beli buku ni beribunya, tapi dia kasi dalam satu jam download dapat buku. Saya kasi dia exchange, saya kasi dia ambil ni. Kau tengok ini, ini vaccination ini ni nak bunuh kamu ni. Kamu tahu? Wah, ni aku tak tahu dia. Exchange, dia kasi saya the arrivals. Di arrival. Tengok, alamak, beri dia arrival. Terang, orang nak buat arrival. Orang Islam buat. Cerita bagaimana manusia diprogram, bagaimana television digunakan sebaik-baiknya daripada budak kecil sampai ke atas. Habis brainwashing namanya. Brainwashing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.